بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا كتاب جديد من كتب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. فهو كتاب نوع فيه الموضوعات التي تتعلق بالمريض وشدة المرض وعيادة المريض وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالمريض، وأيضا ما يتعلق بالموت والدفن والأحكام الأخرى التي تتعلق بذلك. ونوع أبوابا عديدة في هذا المعنى، بدأها بعيادة المريض. قال رحمه الله: باب عيادة المريض. وعيادة المريض سنة وأمر جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه وبيان فضله، وأنه حق للمسلم على أخيه المسلم. وذلك أن العيادة، عيادة المريض، وهي زيارته في مكان مرضه في بيته أو المستشفى أو نحو ذلك، فيها ولا شك إدخال للسرور على قلبه ومؤانسة له. وإذا كان الزائر أيضا موفقا في كلماته، فإنه يحدث في قلبه من الأنس والبشارة و الصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه إلى غير ذلك من المعاني التي وفق بعض الزائرين لتنبيه المريض عليها، إضافة إلى ما في ذلك من المؤانسة والملاطفة وإدخال السرور على المريض. فهذا أول الأبواب في هذا الكتاب، كتاب عيادة المريض. وبدأ هذا الباب بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وهذان الحديثان أيها الأخوة المستمعون فيهما أن عيادة المريض شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، بمعنى أن المريض لا بد أن يزار، وإذا قام البعض بالزيارة كفوا في أداء هذا الحق وفي هذا الواجب. وينبغي على المسلم أن يحرص على زيارة المريض، ولا سيما من كان إضافة إلى الأخوة الدينية التي بينهما الجيرة أو القربة أو نحو ذلك من الأمور، فيبقى هذا حق لا بد من العناية به وعدم التفريط فيه. وينبغي على من عاد المريض أن يستغل انكسار قلب المريض بالمرض بأن يذكره بالله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويذكره بالمعاني العظيمة، الدعاء والمناجات والتوبة إلى الله وغير ذلك من المعاني التي يحسن أن يذكر بها في مثل هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan diserahkan ketundukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam kitab yang baru dari buku Riyadhus Salihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Salihin ada kitab-kitab diantaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kitab Iyadatil Marid wa Tashyi'il Mayyit, kitab tentang menjenguk orang yang sakit dan mengikuti jenazah. Wassalat alaihi, demikian juga menyalatkan orang yang sudah meninggal, yaitu menyalatkan salat jenazah. Wahuduri dafnihi, demikian juga menghadiri pemakamannya, penguburannya. Walmukthu inda qabrihi ba'da dafnihi, demikian juga berhenti sebentar di kuburannya, ya, setelah dikuburkan sang mayat. Kitab ini, kitab yang disebutin oleh Al-Imam An-Nawawi ini, ya, mencakup beberapa pembahasan-bahasan yang berkaitan dengan orang yang sakit, demikian juga tentang bagaimana kerasnya rasa sakit, demikian juga berkaitan dengan kematian, ya, demikian juga tentang penguburan dan hal-hal yang lain yang berkaitan tentang kedua perkara ini, berkaitan tentang sakit dan juga berkaitan tentang kematian. Dan pada kitab ini beliau membuka dengan bab yang pertama, yaitu bab Iyadatil Marid, yaitu bab tentang menjenguk, ya, orang yang sedang sakit. Sungguhnya syariat telah datang untuk memotivasi kaum muslimin untuk menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Bahkan mengunjungi orang sakit dijadikan oleh syariat sebagai salah satu dari hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya, ya, yaitu mendatanginya di tempat di mana dia sedang sakit, apakah di rumahnya ataukah di rumah sakit, ya. Jika seorang yang menjenguk ternyata diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadikan penjengukannya tersebut kesempatan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik bagi orang yang sakit. Yang pertama, dengan datangnya dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dia memasukkan rasa senang dalam hati orang yang sakit tersebut. Ya, dia apa namanya, mungkin orang tersebut kesepian, tidak ada yang menjenguk, maka dengan dia mendatangi, kemudian dengan berbincang-bincang dengan orang yang sakit, maka ini tentunya akan memasukkan rasa senang dalam hati orang yang sakit tersebut. Kemudian juga kalau memang dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bisa mengambil kesempatan menjenguk temannya yang sakit tersebut atau saudara yang sakit tersebut untuk bisa mengajaknya kepada hal-hal yang baik. Seperti dia ingatkan tentang pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tentang pentingnya mungkin bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dengan musibah yang menimpa, ditambah dengan dia telah menyenangkan hati saudaranya tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, wa tiba'il janazah, dan juga untuk mengikuti jenazah orang yang sudah meninggal, wa tashmitil atis, demikian juga untuk bertashmit kepada orang yang bersin, wa ibraril muqsim, demikian juga kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka kita berusaha dan meminta sesuatu, kita berusaha untuk memenuhi permintaannya, wa nasril mazlum, demikian juga untuk menolong orang yang dizalimi, wa ijabati da'i, dan memenuhi panggilan orang yang mengundang, wa ifsya'is salam, dan untuk menebarkan salam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua mirip maknanya dengan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, sungguhnya hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima perkara. Apa saja? Raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wa, wa tashmitil atis. Yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang yang sakit, yang ketiga mengikuti jenazah mayat, dan yang keempat adalah memenuhi undangan seorang yang mengundang, dan yang kelima adalah bertasmid kepada orang yang bersin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis ini yang menunjukkan bahwasanya mengunjungi orang yang sakit merupakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasanya, selain Rasulullah SAW memerintahkan, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasanya menjenguk orang yang sakit merupakan hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya. Intinya orang yang sakit harus dikunjungi, jika sebagian kaum muslimin sudah mengunjungi orang yang sakit tersebut, maka kewajiban untuk menjenguk orang tersebut sudah gugur dari yang lainnya. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Terlebih-lebih lagi jika antara dia dengan saudara yang sakit tersebut, dengan kawan yang sakit tersebut, ada hubungan khusus. Seperti mereka ada terjalin tali ukhuwah, persahabatan di antara mereka berdua, maka dia harus mengunjungi saudaranya. Atau misalnya itu merupakan tetangganya, maka dia harus mengunjungi tetangganya tersebut yang sedang sakit. Dan hendaknya orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia berusaha mengambil kesempatan. Tatkala kita tahu orang sedang sakit, biasanya hatinya pasrah, biasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya biasanya apa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi hati orang yang sedang sakit tersebut dijadikan kesempatan untuk mendakwahinya. Kita ingatkan dia agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه محبة الله سبحانه وتعالى للإحسان والمحسنين عيادة للمريض وإطعاما للجائع وسقيا للعطشان وقرب الله سبحانه وتعالى من هؤلاء وعظيم إثابته لهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث القدسي فيه دلالة عظيمة على ذلك. يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، لكن الحديث جاء مفسرا، قال مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، فجاء قوله مرضت فلم تعدني مفسرا بقوله مرض عبدي فلانا، مما يبين أن مرض العبد المسلم وعيادته وزيارته له مكان عند الله مثوبة وأجرا وإنعاما وإكراما. ومثل ذلك أيضا إطعام الجائع وسقي العطشان، ولهذا قال استطعمتك فلم تطعمني، والله عز وجل الغني الحميد هو الذي يطعم ولا يطعم، لكن جاء ذلك مفسرا قال يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعم، مما يبين المكانة العظيمة لذلك وأن له المثوبة عند الله، كما قال ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي، أي أجرا ومثوبة وإنعاما وإحسانا. والحديث فيه فضل عيادة المريض وإطعام الجائع وسقي العطشان وما في ذلك من المثوبة العظيمة التي يلقاها من قام بذلك عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, Ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka sang anak Adam menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini? Maka Allah menjelaskan, ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan sedang sakit dan engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Tidakkah kau tahu jika engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapati aku di sisinya? Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepada engkau dan engkau tidak beri makan kepadaku. Maka sang anak Adam menjawab, ya Rab, wahai Tuhanku, bagaimana aku beri makan kepada engkau sementara engkau adalah penguasa alam semesta ini? Maka Allah menjawab, tidakkah kau tahu bahwasanya hambaku si fulan telah minta makan kepadamu dan engkau tidak beri makan kepadanya? Tidakkah kau tahu jika engkau beri makan kepadanya, la wajadta dzalika indi, maka kau akan dapatkan ganjaran yang besar di sisiku? Ya. Kemudian Allah berkata, wahai anak Adam, aku minta air kepadamu dan engkau tidak beri air kepadaku. Maka sang anak Adam menjawab, ya Rob, wahai Robku, bagaimana aku berikan minum kepada engkau sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Allah menjawab, hambaku si fulan telah minta minum kepadamu dan engkau tidak beri minum kepada dia. Tidakkah kau tahu jika engkau beri minum kepadanya, maka engkau akan dapatkan ganjaran yang besar di sisiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sikap ihsan, itu berbuat baik kepada sesama manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah mencintai muhsinin. Demikian juga dalam hadis ini, Allah suka dengan sikap mengunjungi orang yang sakit. Amalan mengunjungi orang sakit adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga memberi makan kepada orang yang lapar. Demikian juga memberi air minum kepada orang yang haus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan orang-orang tersebut. Dan juga dalam hadis ini, hadis kudsi ini, Allah menjelaskan tentang pahala yang besar, ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengunjungi orang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan juga memberi minum kepada orang yang haus. Hadis kudsi ini ya menunjukkan dengan penjelasan yang tegas tentang pentingnya mengunjungi orang yang sedang sakit. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada anak Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sakit. Allah Subhanahu wa taala munazzah, Allah suci dari segala kekurangan-kekurangan. Di antara kekurangan yaitu sakit. Allah tidak mungkin sakit. Oleh karenanya tatkala Allah mengatakan maridtu falam ta'udni, aku sakit dan engkau tidak menjengukku, Allah menjelaskan maksudnya ya ditafsirkan dengan perkataan Allah selanjutnya. Oleh karenanya tatkala Allah mengatakan aku sakit kau tidak jengukku, kau tidak menjenguk aku, maka anak Adam protes. Dia mengatakan, wahai Rabb, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Bagaimana kau bisa sakit? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sungguhnya hambaku sakit. Ya, hambaku si fulan sakit dan kau tidak menjenguknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksudnya hambanya yang sakit ya dan engkau tidak menjenguknya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap menjenguk orang yang sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu?" Tidakkah kau tahu jika engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapati aku di sisinya? Yaitu Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian juga perkara selanjutnya tentang memberi makan kepada orang yang lapar, juga Allah janjikan pahala yang besar. Allah mengatakan, wahai anak Adam, ya, sungguhnya aku minta makan kepada engkau dan engkau tidak beri makan kepadaku. Ya, maksudnya tentunya Allah adalah bahwa yut'im wa la yut'am, Allah memberi makan dan Allah tidak pernah makan. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah memberi rezeki, tapi Allah menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala pada pernyataan Allah berikutnya, yaitu kata Allah, ya, sungguhnya hambaku si fulan minta makan kepada engkau dan engkau tidak beri makan kepadanya. Kemudian Allah jelaskan, tidakkah engkau tahu jika engkau memberi makan kepada si fulan, maka engkau dapat ganjaran yang besar dariku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memberi makan kepada orang yang lapar juga mendapatkan ganjaran yang besar. Sebagaimana pula memberi minum kepada orang yang haus, ya. Allah mengatakan, istasqaka abdi fulan falam tasqihi. Hambaku si fulan telah minta minum kepada engkau dan engkau tidak memberi minum kepadanya. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Tidakkah kau tahu jika kau beri minum kepada hambaku si fulan, maka engkau akan dapatkan ganjaran yang besar di sisiku. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap berbuat ihsan kepada orang lain. Di antara berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain adalah menjenguk orang yang sedang sakit, demikian juga memberi makan orang yang lapar, dan beri minum kepada orang yang sedang kehausan. Qala rahimahullah an Abi Musa radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'udu al-marid wa at'imu al-ja'i' wa fukku al-'ani, rawahu al-Bukhari. Qal al-'ani الأسير. وهذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يدل على الوجوب وأن هذا فرض، لكنه فرض على الكفاية وحق للمسلم على أخيه المسلم، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Udul marid, kunjungilah, jenguklah orang-orang yang sakit, wa at'imul ja'i', dan berilah makanan kepada orang yang lapar, wa fukul 'ani, dan bebaskanlah orang yang sedang ditawan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang tiga perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjenguk orang yang sakit, memberi makan kepada orang yang lapar, dan membebaskan orang yang sedang ditawan. Dan kita tahu bahwasanya asalnya perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena tiga perkara ini adalah perkara yang wajib. Menjenguk orang sakit wajib, kemudian beri makan orang lapar wajib, dan juga membebaskan tawanan juga wajib. Akan tapi wajibnya adalah fardun alal kifayah, yaitu cuma wajib kifayah dan tidak wajib ain. Jika ada sebagian muslim yang sudah melakukannya, maka hilanglah dosa dari yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Thauban radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna al-muslim idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfati al-jannah hatta yarja. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatu al-jannah? Qala janaha, rawahu Muslim. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى. فهذان الحديثان العظيمان، حديث ثوبان وحديث علي، فيهما الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا واعتنى بعيادة المريض، وأن هذه العيادة من أسباب دخول الجنة والتمتع بنعيمها العظيم والفوز بجناها من الثمار وطيب الأكل الذي في جنات النعيم. ففي الحديث الأول أخبر عليه الصلاة والسلام أن من عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، ثم بيّن المراد بخرفة الجنة أي جناها، والمراد بالجنة الثمار وما يجنى من الثمار. وفي حديث علي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى المساء، وإذا عاد مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى الصباح. وهذا كله يدل على فضل عيادة المريض وما أعد الله سبحانه وتعالى لمن قام بذلك من طيب الأكل وعظيم الثواب والثمار. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari Thauban dan yang kedua dari hadis Ali, tentang keutamaan atau pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang pertama dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang muslim jika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji, maka seakan-akan dia senantiasa berada di buah-buah yang ada di surga sampai dia kembali dari menjenguk saudaranya tersebut. Ya, Ya, disebutkan di sini yaitu lam yazal fi khurfatil jannah. Dia senantiasa berada di khurfatil jannah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu khurfatul jannah?" Kata Rasulullah sallam, "Jannaha," yaitu buah-buah yang ada di surga. Hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, 'Ma min muslim ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya.'" Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari kecuali akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakannya sampai sore hari. Wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan jika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit di sore hari atau di malam hari, maka ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang ada di surga. Hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata, qala hadithun hasan, hadis ini hadis yang hasan. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yaitu hadis Tsauban dan hadis Ali menjelaskan tentang ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Oleh karenanya, kita tahu bahwasanya menjenguk orang yang sakit merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga. Sehingga dia masuk ke dalam surga, kemudian dia akan mendapatkan buah-buah yang ada di surga. Rasulullah SAW sebutkan, dia akan seakan-akan dia sedang memetik dan menikmati buah-buah yang ada di surga. Berarti ini menunjukkan menjenguk orang sakit merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, Nabi SAW dalam hadis Ali memerintahkan ya, atau menjelaskan bahwasanya orang yang menjenguk orang yang sakit ya, dia akan didoakan oleh malaikat, 70 ribu malaikat. Kalau dia menjenguk orang yang sedang sakit di pagi hari, maka akan didoakan oleh para malaikat, 70 ribu malaikat, sampai sore hari. Demikian juga kalau dia menjenguk saudara yang sedang sakit di sore hari, maka malaikat akan mendoakan dia, 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang ada di surga. Oleh karenanya, seluruh dua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit dan apa ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, di antaranya dia akan menikmati buah-buahan yang ada di surga. Qala rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu anhu qala kana ghulamun yahudi yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري. هذا الحديث العظيم فيه أن العيادة عيادة المريض لا تختص بالمريض المسلم، بل إذا كان غير مسلم ومرض من جار أو قريب أو نحو ذلك فإنه يعاد، وتكون النية بعيادته تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام، ولعل الله سبحانه وتعالى ينقذه بهذه الزيارة من النار فيكون سببا لهدايته، وذلك بتأليف قلبه بهذه الزيارة وملاطفته فيها. ونبينا عليه الصلاة والسلام عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه مرض وهو في شبابه، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقعد عند رأسه، فقعد عند رأسه. وهذا فيه أن العيادة للمريض مما يستحب فيها الجلوس عند المريض قليلا، يعني لا يكتفى بالقيام، ودلت على ذلك أحاديث جاءت في هذا الباب، منها هذا الحديث، يعني لا يكتفى بالقيام بل يجلس عند رأسه. وهذا ولا شك أكثر في المؤانسة و الملاطفة للمريض والاطمئنان عليه. فجلس قعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا شك أن إنقاذ شخص على يديك من النار من أكبر النعم ومن أجل المنن، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا خرج صلوات الله وسلامه عليه ويحمد الله الذي أنقذه من النار. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada seorang pemuda Yahudi yang dia dahulunya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda Yahudi ini sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Tatkala pemuda Yahudi ini sakit, maka dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Kemudian Rasulullah sallam duduk di dekat kepala pemuda ini. Lalu Rasulullah SAW berkata, aslim, hendaknya engkau masuk Islam, wahai pemuda. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Akan tapi pemuda Yahudi ini kemudian memandang atau melihat kepada ayahnya, yang tatkala itu ayahnya juga sedang berada di sisi sang pemuda. Maka apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Kata ayahnya, taatilah Abul Qasim. Taatilah Nabi Muhammad SAW. Fa aslama. Akhirnya pemuda Yahudi tadi pun masuk Islam. Fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah pemuda Yahudi tadi setelah masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda tadi dari neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang agung ini ya menunjukkan tentang bahwasanya menjenguk orang yang sakit bukan hanya dikhususkan bagi orang yang sakit tersebut seorang muslim. Bahkan bisa jadi orang yang sedang sakit tersebut bukan orang muslim, non muslim. Jika dia sakit maka boleh dikunjungi. Akan tetapi tatkala kita mengunjungi orang yang sedang sakit dari kalangan non muslim, maka niat kita adalah dalam rangka apa? Untuk ta'lif kulub, agar untuk melembutkan hatinya. Ya, menunjukkan bagaimana kita mendekatinya, menunjukkan kita berusaha untuk lembut dengan dia. Dan kalau bisa kita juga berniat untuk mengajak dia kepada Islam. Bisa jadi dengan sebab kunjungan kita tersebut, kemudian kita mendakwahi dia, bisa menyelamatkan orang non-muslim ini dari neraka Jahannam. Lihatlah Nabi SAW, beliau menjenguk pemuda Yahudi, ya, yang dahulu pemuda ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah membantu-bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ditimpa dengan suatu penyakit ya. Padahal anak ini masih muda, pemuda ini masih muda. Akhirnya dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pemuda ini, faqa'ada 'inda ra'sihi. Rasulullah sallam duduk di dekat kepala pemuda ini. Ya, kita ambil faedah dari hadis ini, Rasulullah sallam duduk di situ menunjukkan bahwasanya seorang yang sedang menjenguk orang yang sakit, maka dia hendaknya jangan cuma berdiri, tapi kalau bisa duduk sebentar di sisi orang yang sedang sakit tersebut. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hadis, di antaranya hadis ini. Ya, karena dengan duduk dekat dia, kemudian ngobrol dengan dia, akan lebih banyak mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Kemudian dia merasa ada orang yang memperhatikan dia, dia merasakan kelembutan para penjenguknya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW duduk dekat kepala pemuda Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kesempatan menjenguk pemuda Yahudi ini untuk mendakwahi dia. Kata Nabi SAW, aslim, hendaknya engkau masuk Islam. Rupanya ayah pemuda Yahudi ini juga ada hadir hadir tatkala itu. Maka sang pemuda ini pun melirik kepada ayahnya. Ya, maka sang ayah mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Muhammad, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun masuk Islam. Tatkala dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW pun keluar dengan keadaan gembira. Kemudian Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka Jahannam. Tentunya kita tahu bahwasanya jika seorang masuk Islam gara-gara kita, maka kita akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberi hidayah kepada seorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Oleh karenanya masuknya seorang ke dalam Islam merupakan kenikmatan, dan kita merupakan sebab orang lain masuk Islam merupakan nikmat yang besar. Oleh karenanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dengan mengatakan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi tersebut dari neraka jahanam. Qala rahimahullah, babun ma yud'a bihi lil marid. Wa hadhihi at-tarjama fiha bayan anna عيادة المريض لا يكتفى بها في بالوقوف عند المريض وإلقاء السلام عليه، بل يكون مشاركة من عائد المريض بالدعاء للمريض بالشفاء والعافية، وهذا ولا شك مما يبين الرابطة القوية التي ينبغي أن تكون عليها أمة الإسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، وضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. هذا الحديث فيه نوع من أنواع الرقية للمريض، وهو مختص لمن كانت شكايته قرحة أو جرح أو نحو ذلك مما له شيء ظاهر على البدن من جرح أو قرحة أو دمل أو نحو ذلك، وذلك بأن يضع شيئا من الريق على إصبعه، يضع شيئا من الريق على إصبعه ثم يلمس بإصبعه التراب، يكون ترابا نظيفا ليس ترابا ملوثا أو قذرا أو وسخا، وإنما تراب نظيف، فيضع يده على يبل يده بشيء من الريق ويضع يده على التراب النقي الطاهر، فيجتمع الريق المسلم الطاهر والتراب الطاهر فيوضع على هذا الجرح أو القرحة، فيقال حينئذ بسم الله، أي نبدأ مستعينين بالله ملتجئين إليه، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أن من فائدة ذلك أن يوضع التراب النظيف على الجرح أو القرحة لما فيه من مساعدة على تجفيف الجرح أو القرحة والمساعدة بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء، ليس اكتفاء به بل استعانة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه وإيمانا أن الأمور كلها بإذنه سبحانه وتعالى وأنه لا شفاء إلا شفاؤه. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ma yud'a bihi lil marid, yaitu apa yang kita doakan untuk orang yang sedang sakit. Ya. Bab ini menjelaskan tentang bahwasanya tatkala seorang menjenguk orang yang sedang sakit, maka dia tidak hanya sekedar berdiri atau kemudian beri salam saja kepada orang yang sedang sakit, tetapi dia berusaha untuk ikut serta mendoakan orang yang sakit tersebut dengan kesembuhan. Ya, dengan kesembuhan dia mendoakan orang tersebut, dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya hubungan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit maka dia datang kemudian dia doakan yang memberikan ketenangan bagi orang sakit tersebut, dan ini harusnya hubungan yang kuat ini yang seharusnya ada di antara umat Islam, di antara kaum muslimin. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada seorang yang sedang sakit ya, atau jika dia memiliki luka di tubuhnya ya, atau ada mungkin karena ada sampai keluar nanah di lukanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbuhi hakadha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu dengan jarinya, yaitu bagaimana dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah sang perawi hadis, yaitu dia mengatakan sabbabatahu bil ard Ya, thumma rafa'aha. Kemudian yaitu Rasulullah SAW meletakkan jari telunjuknya di tanah, kemudian atau di pasir, kemudian Rasulullah SAW kemudian mengangkatnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, turbatu ardina, ya, biriqati ba'dina, yushfa bihi saqimuna, bi'ni rabbina. Yaitu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tanah dari apa atau pasir dari tanah bumi kami dengan air liur sebagian kami, maka disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan salah satu bentuk dari model-model meruqyah orang yang sedang sakit, yaitu para ulama menyebutkan khusus orang yang sakit berupa luka di badannya atau ada bernanah di tubuhnya, maka yaitu luka yang nampak di jasadnya, di badannya. Oleh karena caranya bagaimana? Yaitu dengan seorang meletakkan air liur atau memberikan air liur di jarinya, sedikit air liurnya, kemudian jarinya yang tadi basah dengan air liur tadi diletakkan atau ditempelkan di pasir, yaitu atau di tanah, tentunya dengan tanah yang bersih, bukan tanah yang kotor yang ada kotorannya, tidak, tapi tanah yang bersih. Kemudian setelah diletakkan di tanah, maka tergabungkanlah antara air liur seorang muslim yang suci dengan tanah yang suci tersebut, kemudian diletakkan di tempat luka orang yang sedang sakit tadi atau yang nanah yang sedang sakit tadi. Kemudian tatkala meletakkan jari di tempat luka tadi, maka berdoa dengan doa yang tadi disebutkan, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menggabungkan antara tanah dari bumi kami dengan air liur dari sebagian kami, maka disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Dan ini doa ini menunjukkan adanya bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menunjukkan bahwasanya kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Para ulama menyebutkan bahwasanya dengan meletakkan sebagian tanah yang tercampur dengan air liur ke luka ini membantu untuk segera mengeringkan luka tersebut, ya. Oleh karenanya cara ruqyah seperti ini dikhususkan bagi luka yang ada pada tubuh, dan tidak hanya mencukupkan kesembuhan dengan tanah saja, tidak, bukan hanya semata-mata dengan tanah, tapi tanah disertai dengan air liur, disertai dengan doa menunjukkan tawakal kepada Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada kesembuhan kecuali dari syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa anha, أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله، هكذا لفظ الحديث في النووي، لكن لفظه في الأصل الذي هو صحيح البخاري كان يعوذ بعض أهله بالدال المعجمة. قال كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذه دعوة عظيمة يدعى بها للمريض عندما يعاد ويعوذ. وقوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله سبحانه بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض. وقوله واشفه أنت الشافي فيه سؤال الله عز وجل الشفاء والعافية والسلامة من المرض. وقوله أنت الشافي توسل إلى الله بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dhu ahlihi, disebutkan dalam teks yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan kana ya'udu, yaitu Rasulullah sallallahu menjenguk sebagian keluarganya yang sakit. Tetapi kalau kita kembali kepada Sahih Al-Bukhari, kepada kitab aslinya, ternyata ya'udu di situ bukan pakai dal tapi pakai dal, yaitu yu'awwidhu ba'dhu ahlihi, yaitu Rasulullah sallallahu mengajari sebagian keluarganya ya kalau sedang sakit, atau Rasulullah sallallahu mendoakan sebagian keluarganya yang sedang sakit ya, yamsahu biyadihil yumna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sebagian keluarganya yang sakit dengan mengusapkan tangan kanannya. Kemudian Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba's, ya Allah, ya penguasa manusia, adhibil ba's, hilangkan rasa sakit. Washfi anta syafi, sembuhkanlah, sungguhnya engkau adalah maha penyembuh. La shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu. Shifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit apapun. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan doa yang sangat manjur dan diajarkan, merupakan lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallam berdoa, Allahumma rabban nas, yang artinya ya Allah penguasa manusia. Dalam lafal ini menunjukkan bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menguasai seluruh manusia. Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah mengatur segala urusan mereka, Allah yang bahwa di tangan Allah Subhanahu wa taala kehidupan dan kematian mereka, demikian juga kesehatan dan sakit semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan, kekayaan, kekuatan dan kelemahan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bertawassul dengan sifat rububiyah Allah seluruhnya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adhibil ba's. Ya Allah, hilangkanlah al-ba's. Apa itu al-ba's? Al-ba's adalah rasa sakit atau lemah ya, rasa sakit atau lemah, kemudian kesulitan yang dihadapi orang yang sedang sakit. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, washfihi anta syafi, ya Allah sembuhkanlah dia, sungguhnya engkau maha penyembuh. Dalam lafal ini menunjukkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberi kesembuhan, yaitu dihilangkannya dan keselamatan dari sakit. Ya, dan doa Nabi SAW, anta syafi, dan engkau adalah sang maha penyembuh, merupakan bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawasul di antaranya bahwasanya Allah adalah maha penyembuh, yang di tangan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Oleh karenanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin, itu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala sakit dia mengatakan, jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian doa lafal berikutnya dalam doa tersebut, la syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Dalam lafal ini menunjukkan penekanan dari apa yang telah lalu dan pengakuan bahwasanya kesembuhan itu jika tidak disertai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ada kesembuhan. Kesembuhan itu hanyalah bisa datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka obat apapun ya, dan ruqyah apapun tidak akan bisa bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa tersebut lafal yang terakhir ditutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit apapun. Artinya apa? Tatkala sembuh tidak ada tersisa penyakit apapun. Ya, dan faedah dari lafal ini bahwasanya terkadang ada orang yang sembuh dari suatu penyakit, namun ternyata timbul penyakit yang lain. Penyakit yang ditimbulkan atau buah dari akibat penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama sudah sembuh, tapi bisa jadi timbul sisa-sisanya atau timbul penyakit yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa dengan suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun. Tidak tersisa penyakit apapun. Sembuh secara total. Dan ini menunjukkan tentang sempurnanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang karena itu merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sempurna dalam lafal dan maknanya. ولا يزال الباب له تتمة ويؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pendengar dan para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, bahwasannya kajian kita belum selesai. Kita masih dalam bab tentang apa doa yang diucapkan bagi orang yang sedang sakit, diucapkan oleh orang yang menyenguk orang yang sakit. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua dan agar meluruskan segala, memperbaiki segala urusan kita, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita bersandar kepada diri kita, tetapi kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dialah sebaik-baik tempat bersandar dan sebaik-baik penolong bagi hamba-hambanya. Jazakallahu khair pada Fadilat Syekh dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firandi yang telah menerjemahkan. Masih ada satu waktu 3 menit bagi kita untuk mengangkat satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Barakallahu fikum. Pada orang tua saya atau ibu saya meninggal 1 minggu yang lalu. Dan kami anak-anaknya bermaksud untuk menyembeli hewan kurban di hari raya Id nanti. Dan diniatkan untuk ibu kami. Bagaimanakah pendapat Syekh, apakah amalan ini bisa di atau diperbolehkan? Jazakallah khair. نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها والأضحية عن المريض محل خلاف بين أهل العلم. الأضحية عن الميت نعم محل خلاف بين أهل العلم, والإنسان يضحي عن نفسه وعن ولده ويتصدق عن ميته, والصدقة تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. يتصدق عنه بمال, يتصدق عنه بشاة يذبحها للفقراء والمساكين, بحفر بئر, ويكثر من طلب المغفرة له, وهذا من أهم ما يكون. ولد صالح يدعو له كما جاء بذلكم الحديث. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وأصلح لنا شأننا أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya menyembelih hewan korban untuk orang yang sudah mati, secara khusus bagi orang yang sudah mati, ini ada khilaf di antara para ulama ya. Akan tapi yang tidak dikhilafkan oleh para ulama adalah bersedekah untuk orang yang sudah mati. Apakah kita bersedekah dengan harta kita berikan kepada fakir miskin, atau kita bersedekah misalnya dengan menyembelih seekor kambing kemudian kita bagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin ya, atau dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Dan yang sangat penting kata beliau adalah mendoakan maghfirah buat ibu yang sudah meninggal, karena dalam hadis disebutkan waladun salihun yad'u lahu ya, di antara amal yang tidak terputus adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karenanya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu dari penan yang telah meninggal dunia, sebagaimana juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang kaum muslimin yang lain yang sudah meninggal dunia. Demikian saja para pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.